Hasrat pun meronta merebak dalam tenang. Adilkah dunia bawa ku melangkah? Tatap cermin diri cari jawab akan tanya. Gelap hampa tiada warna. Sudah hapus saja bila ragamu.